Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdha. Sadatil ulama atalladhu baqa'ahum wa ala ra'sihim Ustazi wa Syaikhi Hadratul Syaikh Ki Haji Abdul Aziz Mansur A'azzahullah, itu guru saya waktu saya di Lirboyo ngaji Fathul Mu'in. Ketika saya di kelas 2 Sanawiyah. Yang saya hormati Hadratul Syaikh Ya Haji Mahsuli Effendi dan keluarga besar Zuriyat Kyai Sofyan, Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi wa Zumalai Abnai wa Banati Ayyul Khudur, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama Cabang MBC Ranting Badan Otonom. Baru saja kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Aziz Mansur, sebuah refleksi, sebuah ta'amulat terhadap masa lalu umat Islam yang bisa dijadikan motivasi pendorong agar kita melakukan proyeksi ke depan. Bicara masa lalu itu namanya refleksi untuk mendorong kita melakukan sesuatu, mewarisi kebesaran masa lalu ke depan namanya proyeksi. Hadirin yang saya hormati, dimulai dari Nabi Ibrahim. Ibrahim itu kata orang Kristen Abraham. Ib itu bapak, Rohim itu umat. Punya istri Sayyidah Saroh atau Saroy. Tinggal di kota Ur Kildah atau Ur Kasdin. 70 km sebelah selatan kota Baghdad. Dulu namanya negara Babilonia atau Babil. Rajanya namanya Nabukadnezar. Namrud, belum ada Baghdad. Kemudian Ibrahim sekeluarga hijrah, pindah ngulon ke barat, jauh sampai jumpa dengan sungai, sungai Jordan, Nahrul Urdun, yang memisahkan Jazirah Arabiyah dengan Ardu Kanaan, Palestine. Menyeberang sungai dengan selamat, tanpa jembatan, tanpa perahu, maka disebut Ibroni, penyeberang, dari kata Abaro. Ibroni, Hebro, penyeberang. Karanten Sayyidah Saroh mandul, boten saged hamil, Nabiullah Ibrahim cepet-cepet nikah malih. Kalayan perempuan dari Mesir, namanya Hajar. Milo melewatan kiai yang nyanyinya buatan gak ada putra cepet-cepet. Mumpung durung tsunami mana. Tapi nampun gak ada cucu kawan ulas buatan usah. Rupanya cespleng. Hajar istri muda hamil 9 bulan melahirkan putra laki-laki. Diberi nama Yishmael. Yishma itu mendengar, il Tuhan. Itu bahasa Ibrani. Telah menjadi bahasa Arab Ismail. Kalau orang Banyumas Ismail. Coba teng Jawa Timur wonten mboten ingkang Ismail. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil. Orang Banyumas Prokerto, Cilacap. Karena istri muda punya anak, istri tua belum punya anak, terjadi ketegangan dalam keluarga. Allah memerintahkan agar Ibrahim pindah dari Ardu Kanaan jauh ke selatan dengan membawa istri muda dan baby yang masih baru beberapa minggu itu. Sampailah pada biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram, pada jurang yang tidak ada kehidupan, jurang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan kehidupan satu rumput pun. Setelah nyampe di situ, Allah memerintahkan Ibrahim, kamu kembali lagi ke utara. Lah ini istri muda, anak masih kecil, bagaimana tinggalan di jurang ini? Ya, wah kalau saya panggil Habib Rizik langsung demo, kalau saya tak bayar 50 ribu satu orang supaya Allahu Akbar. Kalau sami, kalau 100 ribu sami Allahul Hamidah. Pulang ke utara, tidak lama Sayyidah Sarah hamil, gada putra Ishak, Ishak gada putra Yakub. Yakub itulah yang dipanggil Israel. Isra itu hamba, il Tuhan. Israel punya anak 12, yang pertama diberi nama Yahuda, yang ke-11 Yusuf, yang ke-12 Bunyamin. Ismail atau Yishmail kehausan, nangis, menjerit-jerit, pengen minum. Sayyidah Hajar bingung, cari air kesana kemari, bolak-balik Sofa Marwa. Sofa Marwa dulu, bukan Sofa Marwa sekarang. Kalau sekarang pakai marmer, ada AC-nya malah. Dulu kayak apa itu? Ternyata tidak ada air. Ismail semakin keras menangis, kakinya mukul-mukul bumi, menghantam-hantam bumi. Keluarlah sumur mu'jizah Khalidah ingkang dipunwastani Bi'ri Zamzam. Yang Bi'ri Zamzam itu jangan kan habis berkurang saja, tidak. Kalau musim haji minimal dipakai sehari 3 juta liter. Ini dibikin rata-rata. Satu orang 1 liter. Jangan kan kurang, jangan kan habis. Kurang maun boten. Tapi sumur kita tinggal wong 1.000 dina sentek niku. Setelah ada air, yang pertama kali tahu burung. Berdatanglah burung-burung dari berbagai penjuru ke tempat itu. Berarti ada kehidupan. Yang mengamati burung terbang ke arah tertentu, suku dari selatan namanya suku Jurhum. Datanglah suku Jurhum, ternyata di situ ada air. Tinggallah suku Jurhum di jurang itu. Ismail dewasa, besar, ganteng, tampan, nikah dengan salah seorang perempuan gadis dari suku Jurhum. Punya anak, punya cucu, punya cicit, punya cucu yang ke-6, yang terkenal 2 orang, Adnan dan Qahtan. Adnan tinggal di Arab Utara, orangnya tinggi, besar, putih, gagah, kayak Raja Fahd, kayak Saddam Hussein. Qahtan tinggal di Arab Selatan, pendek, kecil, hitam, ya kayak Arab Ngampel. Itu turunan Qahtan, Yaman. Adnan punya anak Ma'ad, Ma'ad punya anak Nizar, Nizar punya anak Mudor, Mudor punya anak Ilyas, Ilyas punya anak Mudrikah. Mudrikah ini laki-laki ini. Dikira kalau ada hanya perempuan. Orang Tegal itu kalau punya anak, Tiang Tegal, Jawa Tengah, menawi gadah anak, putri, lahir wulan Sapar. Niku jangan dikasih nama yang akhirnya mulutnya buka, rezekinya amblas. Supaya rezekinya berhenti, mandeg, barokah, kaya, harus namanya yang mulutnya nutup. Casingkem, nah itu baru nanti kaya. Jangan Hasanah, wah gak bisa sok sugih itu Hasan. Mudrikah punya anak, Huzaimah, Huzaimah punya anak Kinanah, Kinanah punya anak An-Nadr, Nadr punya anak Malik, Malik punya anak Fihir. Fihir inilah orang kaya, konglomerat, menguasai ekonomi, pasar, hotel, pom bensin, Carrefour, hamburger, McDonald, seluruh sepanjang Jazirah Arab milik Fihir. Money changer, BPR apa mana BPR, bank cilik tuh kemana. Oleh karena Fihir ini orang kaya, sukses mengelola uang, uang koin, bukan uang kertas. Uang kertas itu adanya setelah ada Amerika. Uang kertas itu namanya sistem moneter. Maka diterbitkan kertas bernilai sesuai dengan emas yang disimpan. Itu namanya sistem moneter. Nah kalau uang dulu, emas, perak, perunggu, bahasa Arabnya kurs, kof roksin. Ini panjenengan tindak haji, umroh, temekah, tingali, artos tunggal rial, ini kok tulisannya pun, asyru nakurusan. Ini somoco tapi, ini buatan somoco, ini buatan somoco. Kurs itu artinya uang. Bahasa Inggris ngambil dari Arab itu kurs. Banyak bahasa Inggris ngambil dari Arab itu. Sugar, gula dari sukar. Zero dari sefro. Rice dari ruz. Sheriff, komandan polisi dari syarif. Apalagi banyak. Salep dari salep. Obat itu salep. Dari salep menghilangkan penyakit. Karena fihir banyak kurusnya maka dipanggil Quraisy. Ini bentuknya musogor tapi maknanya litaksir seperti ya uhailal judi wal karomi. Wah ini alfiah ini jangan betul paham ini lampu. Yakin betul paham. Karena fihir banyak uangnya maka dipanggil Quraisy. Milo panjenengan lagi pengen gadah putra kata artani pun jenengi mawon Quraisy nanti uangnya receh semua. Gak ada uang kertas, gak ada cek, gak ada giro. Fihir gada putra, Ghalib, Ghalib gada putra, Lu'ay, Lu'ay gada putra, Ka'ab, Ka'ab gada putra, Murrah, Murrah punya anak, Kilab, Kilab punya anak Kusai, Kusai punya anak Abdu Manaf, Abdu Manaf punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak Abdullah, Abdullah punya putra Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barokah ilmu boyo apal ngeten iki. Kalau hanya madrasah negeri, sanawiyah negeri, aliyah negeri, IAIN negeri, jadi pegawai negeri. Mboten bakal apal ngeten iki mboten bakal. Sementing honornya berapa? 3A apa golongan C apa golongan B? Cepet-cepet dari kakan depan terus kakan wil. Paling tidak KUA lah. Pinter ora bodoh ora. Kecuali pesantren. Hadirin yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika lahir tanggal 20 April tahun 571 Masehi atau tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dari seorang ayah, Syekh Abdullah, ibu Aminah. Suatu ketika Syekh Abdullah nembe waundalu nikah karo nyanyi Aminah. Pagi-pagi Kiai Abdullah jalan-jalan. Ono bocah wadon jenengipun naminipun Fatimah Al-Khuthamiyah. Delok Abdullah niku tergila-gila. Sampai kelalen Abdullah dicekel, tarik nang omahe, kamare dikunci. Syekh Abdullah kaget. Apa ini mau? Apa maumu? Sing mbok kep apa? Sing mbok kepengenmu apa? Sing mbok pengene apa? Kalau kamu ngejak zina, sampai saya mati enggak akan zina. Enggak akan saya lakukan, kata Syekh Abdullah. Tapi nek awakmu pengen tak kawin, ya mengko. Aku tak kondisi karo Aminah, nek Aminah setuju, tapi saya yakin setuju. Aku yakin Aminah setuju aja aku kawin maneh. Suwe koyo ngamongan lah gampangan ngoten niku. Ya wis, kata Fatimah Khuthaimiyah. Ya, saya sepakat. Kamu ngomong sama Aminah, boleh enggak kamu kawin dengan saya? Ya. Oh. Paginya pulang Syekh Abdullah wangsul. Malamnya itu Syekh Abdullah apa? Tidur bersama Aminah sebagai suami istri. Paham nggih? Paham nggih? Nah, pengantin anyar pun lah turu bareng suami istri. Bar ngoten, bar tidur bareng, Syekh Abdullah ngendikan karo Aminah. Aminah, mau esuk ana wong gendeng aku. Tergila-gila dengan saya. Sopo? Fatimah Al-Khuthaimiyah kula njaluk dikawin. Nggih monggo menawi panjenengan kersa. Kok koyo nglamongan lah ngoten bahasane ngoten. Monggo mawon ya panjenengan terus. Ya, setuju ya, setuju. Paginya Syekh Abdullah malah sing golek Fatimah. Besok ketemu, setelah ketemu, Fatimah kaget. Kemarin kamu ganteng banget. Kemarin kamu mukamu bersinar. Kemarin saya lihat saya enggak tahan, sampai tergila-gila, sampai lupa saya ajak berbuat sesuatu. Kemarin kamu bagaikan rembulan, sekarang kok orang ganteng hilang cahayanya. Kok biasa-biasa saja, kaya bocah Lamongan, rada ireng-ireng kotor ngoten lah. Napa niku hadirin? Paham mboten? Paham mboten? Nur ingkang wonten dateng wajahipun Syekh Abdullah Nur Muhammad sudah pindah ke Nyai Aminah. Iku lho artine. Sing donga ngeten iki arang-arang ngeten iki. Nur ingkang dipun warisi sejak Adam melalui Nuh, Ibrahim terus sampai Musa, Isa sampai mlebet dateng Syekh Abdullah lajeng pindah dateng rahim Sayyidah Aminah. Malam itu sudah pindah, besoknya Abdullah orang ganteng, hilang cahayanya. Niku lho, ingkang nami Nur Muhammad. Kalau panjenengan hati-hati nek kawin maneh kon nure ilang malah. Tapi ono maneh sing kawin maneh malah nure malah tambah cemerlang, ada yang gitu. Hadirin yang saya hormati, ringkas cerita Rasulullah dipunutus kalian Allah ketika beliau usia 40 tahun, mulailah beliau dakwah. Ternyata tantangannya sangat besar. Sesuai dengan ramalan prediksi Warqah bin Naufal, sepupunya Khadijah, seorang Kristen yang mengatakan, kamu nanti akan diusir oleh kaummu sendiri. Awamukhrijiyah, apa mereka akan mengusir saya? Tidak ada seorang nabi kecuali dibenci, yang pertama kali membenci familinya dulu. Jadi orang kalau lagi sukses itu yang paling benci family disi. Juga teng Lamongan ngoten-ngoten juga. Yang ono wong munggah terus pangkate atau rezekine atau kemuliaane munggah terus, sing pertama kali iri ku familine disi. Baru wong liya. Juga nek teng Gresik ngoten-ngoten kiye maksud. Mboten tiyang saya-saya. Nah, Rasulullah dapat tantangan yang sangat luar biasa. 10 tahun ceritanya, bahkan lebih dari itu, diblokir, diembargo. Bani Hashim dikucilkan di Syib Ali. Kebon, angker, isinya demit perkayangan. Dibaikot, gak boleh jual beli. Gak boleh saling menyapa. Gak boleh dihubungi. Diembargo. 3 tahun. Tahun pertama, karena Sayyidah Khadijah biasa sare datang spring bed romance ono asene barang saniki sare teng kebon kemah semean plastik ngeten iki menawi. Tahun pertama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istrinya yang tercinta, wafat. Tahun kedua pamannya Abu Thalib yang selalu membackup, wafat. Tahun ketiga orang Quraisy ada yang kasihan. Ada yang dengan gelap, dengan sembunyi-sembunyi mengirim, menyuplai bahan makanan. Ketika Abu Jahal CS sampun tilem, ada yang kasihan ngirim makanan. Maka disebut Suqul Lail, pasar malam, yang pinggir Mas Anigo. Pun, tahun ketiga orang Quraisy kasihan dengan Bani Hashim yang kurus kering, makan dedaunan. Akhirnya embargo dilepas, Rasulullah mencoba. Nek nang Mekah wong ora gelem krungu dakwahku, coba pindah ke kota lain, yaitu Thaif, 80 km sebelah selatan Mekah. Rasulullah pergi ke Thaif membawa satu orang namanya Zaid bin Harithah. Gak koyo saniki kita-kitaan kalau mau pergi, waduh, tim dibawa semua, tim Dewan Syura, Dewan Tanfir, Dewan Sukses bawa semua. Kalau Rasulullah pergi satu orang saja temannya, Zaid bin Harithah. 1 bulan tinggal di Thaif, tidak satu pun ada orang yang menerima dakwah Rasulullah. Sebulan itu. Boten-boten ingkang iman. Bukan hanya itu, bahkan Rasulullah dicaci maki, diusir, dilempari sampai berdarah-darah dari Thaif. Wa amqa'i yad'u saqifan falam yuhsinu bil ijabah qiroh wa aghraw bihi sufaha'a wal 'abida wa sabbuhu bi alsinatin badhiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat biddima'in 'ala thumma 'ada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila makkah tahzina fasa'alahu malakul jibali fi ilaki aliya dhawil 'asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla attirillahumma qabrahul karim bi'arfin shadiyin min salatin wa taslim wa amma ta'if yad'u thaqifan. Rasulullah menuju ke Ta'if mengajak Bani Thaqif agar mendengar dakwahnya tauhid, meninggalkan menyembah berhala. Tidak satupun orang mendengar dakwah beliau, bahkan beliau dicaci maki. Wasabu bial sinatim badiyah, dukun, tukang sihir, tukang mantra-mantra, paranormal. Saya ini malah kata menteri-menteri golek paranormal. Takut di resafel. Ki Gendeng Pamungkas ngaku dua menteri datang ke saya. Soalnya keseneng jadi menteri ini, buat nama-nama senengnya ini loh. Saya mau Kiai Aziz ngendikakan, lu ngono SPJ ini. SP ini ki wutu, padahal ini sangune biaya kesat di Surabaya dari Jakarta. Itu ada ongkosnya. Tapi datang di sini oleh kakanwilnya di sini, oleh kepala kantor perwakilan di sini, semua disiapkan. Wutu nih kok SPJ dari Jakarta itu. Ngono mulia masih disanguni maleh. Ini kanggo ibu ikan asin, ini untuk anak, ini apa. Ada dasi ini masih baru. Itulah. Nah, sinyangon ini kikakan kepala kantor di Surabaya. Kondi kuduwite jalui kok cino-cino sempurna udang garam. Aku duwe tamu kirim. Sini jalui sempurna udang garam, pakuwon. Nah, sehingga nek cinone ku nakal ngerampas tanah wong kanggo gawe perumahan, enggak bisa berbuat apa-apa itu pemerintah pejabat. Karena merasa sering dikirim karo konglomerat niku. Kalau Kiai Aziz halus niku lho mboten sakit halus ngeten cerita ngeten iki. Terang-terangan mawon mboten ono apa. Niku suwayahe ngeten iki pun sedaya ngeten niku. Mung ana sing nemen ana sing ora ngoten mawon. Sing nemen aman malah sing sithik-sithik malah ditangkepi. Adine saya hormati diusir bahkan dilempar warmahu bil hijarati hatta khudibat bidima'in ala sampai sendalnya banjir darah. Malaikat pada nawarin fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahli adzabil asabiyah. Malaikat senjaga gunung pada nawarin Muhammad jalu'o karo Gusti Allah, mintalah kepada Allah, perintahlah saya siap untuk membalas orang Ta'if yang melempari batu kamu itu. Apa ingin saya semburkan lumpur panas? Apa ingin saya longsorkan tanah orang Ta'if? Apa ingin saya datangkan banjir? Apa ingin saya datangkan angin jenis apa? Puting beliung. Apa ingin saya datangkan flu burung? Apa ingin saya datangkan BDB demam berdarah? Apa ingin saya datangkan cikungunya? Walhasil saya siap membantu kamu. Asal kamu minta pada Allah, saya siap. Buat kamu yang tegas seperti Nabi Musa. Musa itu ketika dihina oleh umatnya, pertama kali sabar, lama-lama enggak sabar. Setelah keterlaluan. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Musa, saya tidak akan percaya pada kamu sampai kamu bisa datangkan Allah seperti apa sosoknya, baru saya percaya. Wanto, sabaran tek Nabi Musa. Ya Allah, orang model gini ini jangan kamu biarkan hidup. Fakhodatkumus sa'iqah. Petir datang, semua mati semua itu. Disambar petir di siang bolong. Ini Indonesia ini hampir. Wallahu alam jadi, naudzubillah. Lumpur ngamuk uwis, longsor uwis, angin uwis, laut empun, udan sampun. Apa malih? Gunung ledak sampun, pesawat dibuat terus sampun, kapal kerem terus, kereta api jungkel terus, setunggal mali, sa'iqah yang belum. Petir di siang bolong. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan masih wonten tiang saya katus panjenengan insyaallah mboten. Coba kata malaikat, Muhammad, kamu minta pada Allah seperti Nabi Nuh itu tegas tuh, enggak kayak Anda ini enggak usah enggak tegas. Kalau dilempari malah dungake malah Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah petunjuk mereka, mereka melempari saya karena mereka tidak tahu. Ya Allah, ngono sampean. Coba kayak Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh 950 tahun dakwah malah ditantang, ora sabar wis entek sabare wis. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, yang modelnya teniki nek sampean uripi engko duwe anak kafir, engko duwe putu kafir, engko buyute kafir, habisi maunya Allah lah. Nah niku dongane Nabi Nuh. Nah, ente kok enggak tegas kayak gitu, coba minta pada Allah, saya siap. Mau saya bikin apa orang Taif itu? Rasulullah jawab, faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim mayyata wallah. Enggak malaikat, saya enggak akan seperti Nuh atau Musa. Bahkan saya harapkan, kalau sekarang orang Taif belum beriman, saya tunggu anaknya. Kalau anaknya masih belum beriman, saya tunggu cucunya. Kalau cucunya belum beriman, saya tunggu cicitnya. Ini loh, metode dakwah Rasulullah seperti itu. Kiai-kiai sudah mengamalkan seperti itu. Bil hikmah wal mau'izah wal mujadalah. Tidak lantas ngamuk-ngamuk pidatonya cimaki. Ada orang khotib di DPRD DKI Jakarta. Jenggoten itu. Walhasil Gus Dur itu kafir. Karena Gus Dur menentang undang-undang, rencana undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Gus Dur pernah dibaptis oleh orang Kristen, kafir. Dan barang siapa yang ragu terhadap kafirnya Gus Dur, kafir. Paham betul. Gus Dur kafir. Dan sampean ragu-ragu nang kafir Gus Dur, sampean kafir. Akhirnya ono sing ngadeg, batal iki khutbah, gak sah. Turun. Diganti khutbah karo Ustadz namanya Nur Alam Bakhtir. Setelah itu beliau minta maaf pada Gus Dur di kantor PBNU, ya dimaafkan. Gus Dur pemaaf. Sojo mana-mana ya, sebetulnya manusia. Hadirin yang saya hormati, Rasulullah pulang dari Taif, mampir di sebuah kebun anggur. Di situ ada yang jaga anggur namanya Adas. Seorang budak dari Yunan, dari Ninawi. Yaitu tempat lahirnya Nabi Yunus alaihissalam. Dia tahu ini orang luar biasa. Saya amati dari tadi, ini orang luar biasa. Ada cahayanya, gak pernah kena matahari. Dan selalu tersenyum, selalu bersinar. Dikasih anggur oleh si Adas. Rasulullah sedang berdoa di kebun anggur itu. Dongane ngeten. Allahumma inni ashku ilaika dhafa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbi wa rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin mallatahu amri ghayra anna afiyataka hiya awsa'u li a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa salaha 'alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alayya sakhatuk lakal 'utba hatta tardha wa la hawla wa la quwwata illa bik. Kesimpulannya ngeten dongane iku artine, ya Allah, asal panjenengan mboten bendu kali kula, apapun saya hadapi. Itu artinya ngoten mung kesimpulane pun. Asal jenengan mboten bendu kali kula, apa saja, apapun tantangan, problem akan saya hadapi. Wah, iki nek NU karo PKB ngeten semangat luar biasa. Baru ke Jakarta pasukan berani mati, sambil di Jakarta enggak berani lapar. Itu banser bos. Dari sini berani mati. Sampai Jakarta bilangnya Gus Dur nih, Bu. Di sana enggak berani lapar. Begitu lapar ngobyak kemana-mana. Apalagi ceritanya Ki Aziz wau poso ngoten niku, Bun. Enggak ada potongannya banser sekarang kayak gitu tuh. Rasulullah wa kondru datang Mekah dengan susah, sedih, putus asa lah katakan. Malaikat Jibril datang. Muhammad, Awakmu sumpek. Iya. Putus asa. Heeh. Ayo mlaku-mlaku yo takjak. Kalau orang Mekah semuanya benci kamu, akan saya tunjukkan ada makhluk lain yang sangat hormat dengan kamu. Kalau manusia di bumi tidak ada yang mau menerima kamu, mendengar kamu, nanti saya tunjukkan masih banyak sekali makhluk-makhluk yang sangat hormat dengan kamu. Ayo jalan-jalan kalau enggak percaya. Terjadilah Isra Mi'raj setelah Rasulullah pulang dari Thaif. Isra Mi'raj bulan Rajab, sampai ke Masjidil Aqsa, sholat jadi imam, sing makmum para ambiya, para malaikah, terus munggah nang langit itu, raf-raf, aras kursi, sampai raf-raf, sampai qaba qausaini au adna, ma qaba qausaini au adna, maqam antara dia dan Allah tinggal dua jengkal atau kurang dari dua jengkal. Malaikat Jibril piyambak mboten sanggup sampai duduk teng makom menika. Jadi qausainiku apa? Apa qausain mana? Yang untuk memanah itu apa namanya? Busur. Bahasa Jawa apa? Gendewo, ya gendewo. Gendewo itu kan begini gambarnya, Pak. Gendewo itu ngeten. Nah, kalau dua qausain tepung jadi satu. Nah, antara Allah dan Muhammad hampir tepung. Paham kan? Hampir manunggalin kaula Gusti. Hampir tapi belum. Enggak. Maka qaba qausain au adna. Kaus itu gambarnya ngeten. Dua jadi tepung jadi satu. Nek filsafate wong Jawa manunggalin kaula Gusti sang yang widi sing tan kena kinaya apa yen ana malah dudu. Harus percaya pada Tuhan yang satu yang tidak seperti apa-apa. Kalau diumpamakan malah bukan. Cara mendekatnya gimana? Manunggal bil jam'i resemblement bahasa Inggrisnya. Menyatu dengan Allah. Zauqiyan rasa, bukan zatian tapi zauqiyan, perasaannya menyatu. Adina saya hormati, orang Jawa memang dulu hebat. Sebelum datangnya Hindu itu sudah tauhid. Malah sudah punya konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Toto tentrem, dawa meraharjo. Subur makmur toto tentrem kartora harjo. Ngadepake samudra ngungkuri wikur. Subur sarwati nandur murah sarwati nuku. Kewan-kewan Bali nang kandange dewe-dewe. Itu kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ronggo Warsito punya kitab namanya Serat Wulangreh. Persis kayak Imam Ghazali, serat itu risalah, ulang itu nasihat, reh raja, risalah nasihatil muluk. Imam Ghazali juga punya kitab seperti itu. Luar biasa orang Jawa sebelum datangnya Hindu, itu sudah tauhid. Hadirin saya hormati, tapi Jawa ngeriko lho, Jawa Jogja, Solo jadi Jawa Lamongan. Sisir, apa sisir apa? Bebelah apa? Apa orang apa namanya? Belah. Bon. Ternyata Rasulullah disambut baik oleh ahli sama. Arwahil anbiya wal malaika menyambut baik, ahlan wa sahlan welcome. Salat di Masjid Al-Aqsa semua makmum. Rasul menjadi imam. Ya man asra bikal muhaiminu lailan niltamanil tawal anamuniyam wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam wa ilal muntaha rufi'ta kariman. Apa betul mantan niku? Niku Syekh Mahmud Al-Khusari yang wafat tahun 55 wafatipun. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida 'alaika salam. Napasnya benar kuat. Sampai di hadapan Allah wa ilal muntaha rufi'ta kariman. Engkau diangkat dengan penuh kemuliaan sampai Sidratul Muntaha. Di sana apa? Kamu mendengar suara Allah, assalamu alayka ya Muhammad. Wa sami'tan nida 'alaika salam. Tapi dasar Nabi Muhammad semono enake kon medun maneh gelem nek kula mboten purun mriki mawon lah. Ngapain bali meneh nang Lamongan? Enggak, kamu harus turun lagi Muhammad. Teruskan dakwah, lanjutkan tugas amanah risalah. Misi kamu belum selesai. Turun lagi. Menane kula mboten mriki mawon lah. jenengan apake monggo kula kula mboten badhe medhun malih pun. Rasulullah kersa mandhap malih teng bumi, wangsul malih kondur malih dateng Mekah, bulan Rajab, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah musim haji datang, ada orang Yathrib jamaah haji dari Yathrib 12 orang. Masuk kota Mekah ada berita, ada orang gila, ada dukun, ada tukang baca mantra-mantra. Siapa jenenge Muhammad? Ayo aku pengen weruh. Soalnya ono ngedan kan pengen weruh kan? Kaya apa ngedane iki? 12 orang dari Yathrib boso ketemu karo Nabi Muhammad. Iki lho sing di selalu diomongke wong Yahudi. Yathrib itu banyak orang Yahudi, ada 3 suku orang Yahudi. Iki lho kita ini bertengkar karo Yahudi rebutan pasar, rebutan dagang. Awas. Diluk meneh arep teko sarak status al-misya nabi yang terakhir yang akan menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, dan pasti itu dari pihak Bani Israel, dari kaumku, dari golonganku, kamu akan saya habisin. Kira-kira gitu kalau bertengkar antara Arab dan Yahudi di kota Yathrib. Iki wonge sing gawe diomongke wong Yahudi iku. Sadurunge Yahudi roh, ayo kita mlebu Islam yuk. Is kita disi'i, jangan sampai kedisi'an Yahudi. Akhirnya yang 12 masuk Islam, melebu Islam, lajeng Rasulullah kirim Mus'ab bin Umair supaya ngajari Quran datang masyarakat Yathrib. Tahun depan lagi datang 74 orang bayat di Aqabah, Jumur Aqabah sidik meneh lajeng belok kanan sidik, masih wonten bangunan elek wonten tempat bayat Aqabah. Malah mereka berjanji, mari Rasulullah pindah saja ke Yathrib, akan saya bela, akan saya tolong, akan kami akan menjadi ansormu. Rasulullah pindah kota Yathrib. Ternyata di kota Yathrib masyarakatnya enggak seperti orang Mekah. Nah, ini jenengan jangan salah. Dengarin baik-baik apa ya. Ketika Rasulullah di Mekah membangun komunitas, kelompok yang diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Yang Islam, saudara. Bukan Islam, musuh. Walaupun ayah, ibu, kakak, paman. Yang Islam, saudara. Yang bukan Islam, bukan saudara. Di mana itu, di mana? Di Mekah, 13 tahun. Kenapa? Karena yang bukan Islamnya itu, Ubadul Awsan. Penyembah berhala musyrikin, jahiliyah, enggak punya kitab suci, enggak punya agama, enggak punya nabi, enggak kenal wahyu. Dua anak wedok dipendem urip-uripan. Bapaknya mati, ibunya masih rodo ayu, kawin dhewe nang anake. Yo jahiliyah. Tapi kota Yathrib masyarakatnya beda. Di kota Yathrib, kenapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota itu seorang namanya Yathrib ibn Lauz ibn Amlit ibn Sam ibn Nuh yang bangun kota Yathrib. Rasulullah masuk kota Yathrib, ternyata penduduk kota Yathrib terdiri pertama dari muhajirin. Orang Islam yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan harta jabatannya, meninggalkan kedudukannya demi agama, pindah kota Yathrib. Sampai-sampai mendapatkan julukan, sebutan fuqara. Masya Allah. Nek kula ngalih Jakarta tambah sugih. Oh, nang Cirebon melarat, bos ngalih Jakarta rada sugih malah. Nek iki ora pindah nang Yathrib malah melarat. Lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Ulaika humus shodiqun. Orang-orang yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan kekayaannya, jabatan RT, ketua kepala SD ditinggal. Jadi RT, jadi sekretaris desa tinggal. Wa amwalihim, bebek, ayam, wedus tinggal. Pindah kota Yathrib. Apa itu tujuannya? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Hanya mencari ridho Allah. Wayang suruh Allah wa rasulah akan membela, memperjuangkan agama Allah dan Rasulnya. Sampai gitu sampai. Bukan hanya itu, mentalnya pun menyiapkan daerah dan mentalnya sudah siap untuk kedatangan orang luar. Walladzina tabawwa'ud-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sifate wong Yathrib, Ansor, Aus dan Khazraj, mereka siapkan wilayah, mereka siapkan tempat, mereka siapkan hati, moral, mental untuk kedatangan orang luar. Setelah muhajirin datang, Rasulullah datang, yang jadi kepala Rasulullah, pendatang. Wakilnya, wapresnya Abu Bakar, pendatang. Betul napa-napa wong asli Yathrib iku ora apa-apa. Sing dadi panglima perang, rangkep Kapolri, rangkep komandan garnisun, rangkep menteri pertahanan, Sayyidina Umar, pendatang. Sing dadi menteri ekonomi, industri, perdagangan, impor ekspor, rangkep Kabulog, Sayyidina Utsman, pendatang. Ya Kabulog Sayyidina Utsman iku nek ana kelaparan cepet-cepet beli gandum 700 onta dibagi-bagikan. Itu dulu dibikinnya Bulog itu untuk meningkatkan daya petani. Sekarang malah Bulog menjadi musuh petani. Mudah-mudahan yang ke depan enggak. Engkau nak ke Bulognya Pak Toyib, mantunya Pak. Kalau ke Bulognya Ustaz Toyib baru jujur itu. Mereka menyiapkan segalanya, tapi tidak dendam, tidak iri kalau jabatan diduduki oleh pendatang. Menteri Pendidikan merangkap olahraga pemuda, pariwisata dan kesejahteraan rakyat, Menko Kesra, Sayyidina Ali, pendatang. Ada lagi pejabat-pejabat eselon satunya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Tolha bin Zubair bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, semuanya pendatang. Wong Madinah yang buat nopo-nopo, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Misalkan, ngeten, contohnya misalkan. Di kecamatan pendatang, kepala aliyah pendatang, imam masjid pendatang, ketua NU-nya pendatang, ketua PKB pendatang, lurah pendatang, pesantren Matul Anwar sing ngelola pendatang, butuh nopo-nopo ki maksulinya itu, enggak apa-apa. Saya orang sini, pendatang duluan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ada fasilitas cuma satu, ada lowongan cuma satu ini. Kepala KUA lowong wis pensiun. Iki musiji, wis pendatang sih, pendatang wae. Aku gampang lah. Ono lowongan kepala SD siji nek sitok lowongan. Wis pensiun kepala SD sing dhisik wis pensiun utawa pindah, wis ben pendatang aja pendatang. Aku wong kene wis gampang ku. Wa yusiruna ala fusim. Mboten. Mriki mboten. Mriki. Walau kana bi khassasah. Itulah karakternya Ansor, karakternya ahli Madinah atau ahli Yathrib. Nah, di lain pihak penduduk Yathrib ada tiga suku non-Muslim, yaitu Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa', Bani Nadir. Pelarian dari Sinai, orang Yahudi itu dikejar oleh Fir'aun Ramses di bawah pimpinan Musa, Harun, Samuel, Daniel, Ashkia, Armia, nyebrang Laut Merah. Sampai di Gurun Sinai 40 tahun. Setelah 40 tahun Nabiullah Musa wafat, Nabiullah Harun wafat, Samuel Daniel wafat. Akhirnya Yahudi bercerai-berai, kebanyakan larinya ke Eropa, Afrika, dan sebagian tiga suku ke Jazirah Arabia, ke kota Yathrib yang turunannya, cucu-cucunya turunannya jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun sampunipun Rasulullah ningali penduduk kota Yathrib seperti itu, Rasulullah lajeng ngumpulakan tokoh-tokoh yang ada. Membikin kesepakatan yang disebut Pakta Madinah, Wathiqah Madinah. Apa itu isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammad. Al-Muslimuna min Quraisy wa Yathrib wal Yahud. وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَلَحِقَ بِهِمْ إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ. Ini, jadi harus Orang Islam baik yang datang dari Quraisy, Muhajirin atau Yathrib penduduk asli dan Yahudi, innahum ummatun wahidah. Sama-sama satu umat, satu bangsa, satu nusa, kira-kira gitu. Jadi non-muslim yang ada di Madinah beda dengan muslim yang ada di Mekah. Non-muslim di Yathrib, Yahudi punya kitab, punya agama, punya ilmu, punya wahyu, ngerti wahyu maksudnya. Mengenal wahyu, mengenal nubuah, ono kitab suci ne, ono ibadahe. Walhasil masyarakat yang sudah beragama beda dengan non-muslim yang ada di Mekah. Maka Rasulullah ketika di Yathrib membuat kesepakatan bahwa semua penduduk kota Yathrib satu umat. Walaupun ada Yahudinya. Isinya apa itu piagam Madinah? Isinya adalah nilai-nilai universal. Semua penduduk Madinah hak dan kewajibannya sama. Di depan hukum sama. Tidak pandang etnisnya apa, suku apa, pendatang atau asli, muslim apa non-muslim, sama. Diberi kebebasan bergerak, berusaha, cari nafkah, sama. Kalau ada serangan dari luar, maka semua berkewajiban mempertahankan kota Madinah ini. Terakhir, perjanjian ini disepakati untuk membela yang benar. Ini PKB ngambil dari situ tuh, PKB ngambil dari situ. Membela yang benar, walaupun gak bayar. Paham gak? Apa itu hanya keputusan terus orang dijalankan? Tidak. Rasulullah SAW pernah marah gara-gara ono wong Islam mateni wong Yahudi nang pasar. Rasulullah segera cari uang, cari dari para donatur, diberikan kepada ahli warisnya dengan mengatakan man qatala zimmiyan fa ana khosmuh. Barang siapa membunuh non muslim, saya berhadapan dengan saya. Urusannya dengan saya nanti. Marah betul ketika ada orang Islam membunuh orang Yahudi di Madinah. Ketika ada jenazah lewat, Rasulullah berdiri, sahabatnya, Kanjeng Nabi, ikut yang Yahudi, sing pejahan itu. Saya tahu itu orang Yahudi, tapi saya hormati orang mau menghadap Kholik. Orang kawinan Jakarta, orang Cina, Kristen mati, mampus lu gak kemarin-kemarin. Masyarakat yang seperti ini, yang masyarakat yang saling menghormati, solid, saling mendukung, kemudian hukum ditegakkan, supremasi hukum ditegakkan, adil pemerintahnya, masyarakatnya juga taat, solid, jujur di depan hukum sama, itu namanya sistem, itu namanya tamadun. Apa namanya pun? Masyarakatnya namanya mutamadin. Dulu kata Cak Nur Kholis Madin, Munawwir Syadzili, masyarakat madani. Salah itu bahasa Arabnya. Ya enggak apa-apa kalau menteri salah, kalau kiai enggak boleh salah. Kalau Abdullah Badawi, Perdana Menteri Malaysia, saat ini lagi gawe masyarakat hadhari, sama. Hadharah mutamaddin sama. Nah, masyarakat yang seperti tadi dibangun Rasulullah namanya masyarakat mutamaddin. Masyarakat yang sadar dengan hak dan kewajibannya. Masyarakat yang taat dengan undang-undang dan peraturan. Beras raskinnya betul-betul dibagi. Jangan terus dijual lagi ke penadah. Terus melarat, ngapusi negara pisan. Negaranya tukang ngapusi pisan. Jadi yang salah ini bukan hanya pejabatnya, Ki Aziz. Uang melaratnya dulu, antri beras, didol. Tukang gue ngeliwet dewe orang, gue didol. Dan ini jauh rusak kabeh pisan. Melanggar undang-undang, melanggar peraturan sudah menjadi budaya sehari-hari kita. Nah, menawi masyarakat yang dibangun Rasulullah ini, masyarakat yang sadar dengan hukum, taat peraturan, menjunjung tinggi undang-undang, satu sama lain solid, gak pandang bulu agamanya apa, madhabnya apa, partainya apa, etnisnya Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, semua sama di depan hukum. Itu namanya mutamaddin. Kotanya tadinya namanya Yathrib, diganti Madinah. Ya Allah, kapan Lamongan jadi Madinah? Kulo 6 tahun wingi kulo kesa datang negara Mali, Pak. Negara Mali itu Afrika Barat, negara wong ireng, ireng tenan iki, ora ireng. Nek kulo kan ireng manis. Ireng kopiah. Sebelah selatannya Aljazair, dari Jakarta sampai 18 jam. 8 ormas ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Perti, ada Majelis Ulama. Kawan dinten teng mriko. Kotanya namanya Tembakto. Kota ibu kotanya. Hadirin, di kota Tembakto itu Tidak ada orang sepeda motor dimasukin ke rumah, enggak ada. Sepeda motor dimasukin ke halaman mon mboten, teng latar mon mboten. Kelihatan pinggir dalan. Ning pinggir tembok omah lho. Ning pinggir pagar omah. Mboten teng latar mon mboten. Mobil mboten dikunci, jendelane buka bengi-bengi niku. Mboten wonten maling, mboten wonten penodong niku kota Tembakto. Mboten wonten maling, mboten wonten penodong. Sepeda motor digletakaken, mobil mboten dikunci, jendelane malah buka. Aman tentrem, podo karo Lamongan persis. Nah, boso dalu Jum'ah ono pengajian teng masjid. Kula tanglet karo sing ngawal kula jenenge Mustafa, keluaran Al-Azhar Mesir. Mustafa, ku ngaji apa iku? Tasawuf. Apa kitab yang dibaca? Sirajut Thalibin. Karangan sapa iku? Saya pura-pura enggak tahu karangan siapa itu. Dia mikir, Syekh Ihsan Ibn Dahlan Al-Qadiri. Mustafa, bukan Al-Qadiri, Kediri itu. Jadi kitabnya Syekh Ihsan Jampes diwoco teng negara Mali barat. Muga-muga ana alumni sing matole Anwar kitab diwoco nang Afrika mriko. Mboten cukup amin, dikira amin terus sesuk dadi apa? Luar biasa ulama kita dulu itu. Makanya kalau cerita ulama makanya nikirin terus akan cerita nikirin. Jadi Rasulullah membangun masyarakat mutamaddin, masyarakat yang tertib, tertib aturan, itulah yang harus kita capai, masyarakat Indonesia, masyarakat yang mutamaddin. Oleh karena itu, saking arah mekaten, ketika muktamar NU tahun 35 di Banjarmasin, gaya-gaya ini nganggo sarung, kabeh fotonya masih wonten, penglapus dam teng pusat masih wonten fotonya nganggo sarung, ki Wahid Hasyim nganggo sarung, orang nganggo celana, sarung itu demokratis, memberikan gerak bebas luar dalam, celana orang kangelan. Keputusannya orang sarungan, keputusannya kaum sarungan, kaum bakyakan. Kadang Muhammad Muhammadiyah nggak ngerti, bakyak itu bakok dan yakin, sarung itu syara'an, baju takwa. Kopiah ini khufyah, orang sombong. Tapi kita harus merendah diri, khufyah. Muhammadiyah tahu nganggo kopiah sombong. Macam Quran berendang-berendang. Melu pesantren kilat, ronggulan, metu jenggotnya wis dawa. Ngafir-ngafirkan uang terusan. Hadirin yang saya hormati. Masyarakat mutamaddin ditiru oleh, atau nilai-nilai masyarakat mutamaddin, semangat masyarakat mutamaddin, dipegang oleh Kiai Hasyim ketika muktamar di Banjarmasin tahun 35. Di kitab itu negara ana telu. Nang kitabnya dulu. Darul Islam, Darul Harb, negara musuh kafir, Darus Sulh, negara kafir tapi lagi gencatan senjata. Satu lagi kata Kiai-kiai sarungan, apa? Darus Salam. Dudu Darul Islam, dudu Darul Kufur, dudu Darus Sulh, Darus Salam. Negara yang damai. Negara yang merekrut semua yang ada di Nusantara ini. Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Garingan, Telesan, Kebatinan, Kelahiran, Kejawen, Kesunden, Kemaduren. Sama aja lah. Semua adalah warga satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Ini. Maka konsepnya Nahdlatul Ulama tidak menginginkan negara Indonesia jadi negara agama. Bukan negara Islam, bukan negara agama. Darussalam. Negara yang hidup bersama-sama semua warga bangsanya. Tidak legal formalkan, melambangkan, ngetoakan Islam. Enggak. Kau sekadung nama negara Islam. Bendera la ilaha Muhammad Rasulullah. Akan koruptor orang Islam. Kebanyakan yang nyeleweng, melanggar hukum, orang Islam. Ngisi-ngisi nakan ini. Ini masih merah putih orang patah izin. Orang patah izin lah ya. Main bola kalahan misalkan. Saudi Arabia itu melawan Jerman di Korea Selatan 6 tahun yang lalu. Benderanya la ilaha Muhammad Rasulullah. Supporternya bawa bendera itu. 08. Dan merah putih kalah pantun. Gak apa-apa lah. Gak begitu malu lah. Ini bendera yang muqaddas. Kalimah tauhid, kalimah muqaddasa digowo nang Korea supaya pemainnya menang. 08, nek 48 rada pantes lah. 08 lawan Jerman. Ora usah label Islam, yang penting Islam diamalkan. bukan dilegal formalkan. Itulah tawassut, itulah wasaton. Milo, orang luar negeri pada heran. Indonesia kok iso ketuhanan yang maha esa karo kebangsaan. Padahal yang namanya kebangsaan, nation state, itu konsepnya yang bikin konsep namanya Ernest Renan. Menulis buku namanya What is Nation? Tahun 1890. Apa itu nasional? Apa itu kebangsaan? Itu dalam bukunya sama sekali boten ngitung agama. Boten nyinggung agama. Agama gak penting. Yang penting bangsa. Itu nasional konsepnya yang asli gawainnya Ernest Renan. Oleh Bung Karno, oleh Pak Hatta, oleh Jenderal Sudirman, nasionalis ini diambil tapi tidak universal. Nasional Indonesia, nasional yang masih menjunjung tinggi agama. Nasionalis yang religius. Ini wasatonya Soekarno. Kiai Wahid Hashimnya ketika menjadi anggota BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, salah satu panitianya Wahid Hashim, Agus Salim, kiai pesantren, tapi Islam, Islamnya Wahid Hashim, Islamnya Agus Salim, bukan Islam kayak Timur Tengah yang harus melegal formalkan Islam. Islam yang wasaton, yang penting Islam diamalkan, tidak usah menjadikan konstitusi negara. Akhirnya apa? Kiai karo nasionalis ketemu. Kiai Wahid Hashim dengan Soekarno, podo visi-misinya. Dan itu orang luar negeri heran. Ada kebangsaan kok campur Tuhan lu. Maka di Timur Tengah sekarang ini yang masih belum selesai adalah sebenarnya Al-Qaumiyah wa Tayyaratul Islamiyah. Jamal Nasir nasionalis, Saddam Hussein, Hafid Assad nasionalis, tabrakan dengan Hasan Banna, Said Qutb, Al-Ashmawi, Ahmad Zaki, At-Tilimsani, Ikhwanul Muslimin. Ikhwannya pengen Allahu Akbar, bendera Islam kembali ke khalifah. Jamal Nasirnya nasionalisme tulen. Bergelimpanganlah korban bentrok antara nasionalis dan Islam. Ikhwannya pengen Allahu Akbar, bendera Islam kembali ke khalifah. Jamal Nasirnya nasionalisme tulen. Bergelimpanganlah korban bentrok antara nasionalis dan Islam. Hasan Banna dibunuh. Orang enam ulama besar, Said Qutb, Ashmawi, Ahmad Zaki, Tilimsari, gantung oleh Jamal Nasir. Korbannya ratusan kepala ulama melayang. Kenapa? Karena yang nasionalismenya universal, yang Islamnya ekstrim. Alhamdulillah, kita punya NU itu, Islamnya wasaton. Ini loh, kehancuran sekarang ini, erosi kapital sosial, adamu thiqah fima bainana, rostras, kehilangan kepercayaan satu sama lain. Kalau saya ditanya, kenapa sebabnya Indonesia kok terpuruk begini? Karena NU ditinggal 30 loro tahun. Gampang menjawab. Paham betul, paham betul. NU itu zaman Pak Harto, zaman Orde Baru. Orang dijak ngomong. Gampang aneh ngomong. Orang dijak melu bangun agama wong Indonesia. Iyo nek nang Jawa Timur. Wong Lamongan orang bakal takon karo rektor YIN. Wong Lamongan orang bakal jaluk fatwa karo dekan YIN. Fatwa yang kemahfud, kemahsuli. Gimana? Tapi nek wong luar Jawa, orang ono kiai, kiai ini KUAIku. Kiai ini dekan, rektor, kepala aliyah, kepala senegeriku. Nah, sedangkan rektor, dekan, kepala aliyah, kepala KUA akan dipakai ilmune pas-pasan. Ayatnya sekawan, setunggal fa wa tasmu bihablillah, kaping kali fastabiqul khairat, kaping tiga walantardu angkal yahudu walan nasoro, yang sekawan wa man lam yahkum bima anzalallah wallahul kafirun. Hadisnya 6, lantar kalendernya 6. Kalender 6 lembar, Januari, Februari, Maret, April kan 6 lembar. Jadi rawahu kalender, bukan rawahu Bukhari Muslim. Niku sing tanggung jawab agama yang resmi, yang formal. Ketika zaman Pak Harto selama 32 tahun. NU enggak boleh jadi menteri agama, NU enggak boleh jadi ketua P3, NU enggak boleh jadi ketua Majelis Ulama. Jadi senyekel agama resmi niku sing ilmunya pas-pasan. Kongkon ceramah saben minggu, ora saben bengi, ora usah saben esuk. Saben minggu entek kantekan bahan, wis patang minggu entek. Akhire opo isine? Bakar gereja. Karena ceramah sak jam iku sing entek ilmune. Ngomong sak jam, ngomong kudu sak jam. Ilmune entek supaya ngisi sak jam piye? Awas iku kristenisasi. bakar gereja, jihad fisabilillah, Allahu Akbar fakotilu. Jadi Islamnya udah mek fakotilu tok. Ora ruliane, ora ida kuntul salat fa tasilu wujuh. Aku mboten sumerep. Isone urip mek napa? Fakotilu. Maka akibat itu 32 tahun NU dipinggirkan, muncullah kelompok-kelompok ekstrem yang tidak disangka-sangka dari pojok Lamongan pandai ngerakit bom. Apa sebabnya NU ditinggal 32 tahun? Coba kalau NU diajak ngomong sebien, kalau toh ada sangat kecil. Kalau toh ada tidak akan berkembang. Ayo saiki ora dijak meneh, ora muncul meneh teroris. Arepe dijak ayo ora yo ora apa-apa. Monggo dipikir monggo. Pola pikir wong NU ngono Pak maksudnya Pak. Pola pikir pandangan agama, ilmune kiai ora dinggo 30 tahun. Sing dinggo ilmune dokter andes BA. Niku sing dinggo dokter. Indigoniku ilmu agamanya pas-pasan, timbullah kelompok-kelompok irhabiyin, teroris, minimal usuliyin, fundamentalis yang asyidda, yang sangat keras itu. Karena NU ditinggal 32 tahun. Ya saya ingin pengen muncul keras sebenarnya NU aja tidak. Alhamdulillah wakil presiden NU nih. Jadi Pak Yusuf Kalu NU nih. Mustasyar NU wilayah Sulawesi Selatan. Bapak Haji Kalam biyen yang meng-NU-kan Kiai Wahab. Kiai Wahab niku atas perintah Mbah Hasyim keliling sa Indonesia Pak, sa Nusantara, gawe NU itu. Sebelum deklarasi tahun 26, sejak mulai tahun 18 terus 20 selikur-likur muter Kiai Wahab niku. Pergi ke Lombok 2 bulan. Kayak apa mbuh transportasi kayak apa, situasi daerahnya gelap barangkali. Ngerayu Kiai Zainuddin supaya gelem bareng-bareng gawe ormas boten purun. Kiai Zainuddin Lombok Timur. Ketemu karo kiai di Lombok Tengah namanya Kiai Hasun, Kiai Faisal. Budal meneh teng Sulawesi Selatan, ketemu Kiai Romli yang sekarang putranya Profesor Dr. Romli Mansur Romli, Dirjen Litbang di Diknas itu putranya. Ketemu karo Haji Kala, ini jadi bendahara NU 50 tahun Haji Kala niki, Bapak Yusuf Kala. Lungo teng Sumatera Selatan Kiai Wahab niku. Ketemu karo Kiai Kamil Soleh, orang Semarang yang pindah ke Sumatera. Siapa itu? Bapaknya Pak Taufik Kamil, mantan Dirjen Haji yang sekarang lagi tahfidz Quran di Cipinang. Golek ono dhewe lah. Lungo maneh teng Pandeglang Banten menes, ketemu karo Kiai Abdurrahman, kakeknya Pak Hafidz Usman, Syuriah PBNU. Bogor ketemu karo Kiai Abdul Hamid, ajengan falak, terkenal ahli falak, bapaknya Profesor Cecep anggota DPR PKB itu. Kemudian Jakarta Betawi Kiai Marzuki dari Cipinang Muara. Kemudian Majalengka Kiai Abdul Halim, bapaknya Pak Asep Saifuddin mantan Ketua NU Kodja Surabaya. Itu bapaknya Kiai Abdul Halim Baribis. Cirebon Kiai Abbas, Buntet Kiai Amin, Babakan Cuaringin, Kiai Satori Arjawinangun. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Kiai Maksum, bapaknya Kiai Ali Maksum. Kudus Kiai Asnawi, Cepu Kiai Usman, bapaknya Pak Mahfur Usman, salah seorang syuriah di PBNU. Lan kiai-kiai Jawa Timur, boso wis keliling baru tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 deklarasi lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama setelah disiapkan dulu infrastrukturnya oleh seorang kiai namanya Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Muter-muter niku. Nyuwun sewu milah Kiai Wahab ini sering kawin karena sering muter-muter niku napa. Betul pun awak kawin, kawin nunggu, kawin nikah halal mon. Hadirin saya hormati, itulah perjuangan bawah, perjuangan orang-orang dulu. Kalau di kitab kuning Darul yang ada cuma Darul Islam, Darul Harb, Darul Kufar, Darul Sulh, NU sudah punya ide luar biasa, ide cemerlang Darussalam yang menggabungkan antara religious spirit dengan national spirit. Bukan nasionalisme sebagai ideologi. Bukan Islam sebagai khilafah, sebagai siasa, sultah atau imamah. Tapi Islam sebagai nilai ajaran dan nasionalis sebagai semangat. Religious spirit dan national spirit. Lahirlah negara Indonesia. Jadi negara Indonesia ini NU melu gawe Pak. Dikira NU iso nama tahlil itu apa? Tahlil iso, gawe negara iso. Mana lu? Mereka dokter, saya dokter. Mereka pinter, saya pinter. Mereka sering mimpin pertemuan-pertemuan di luar negeri, saya juga sering memimpin rapat di Libya. Saya juga sering mimpi pertemuan di Iran, di Libya. Mereka dokter, saya dokter. Mereka terkenal, saya terkenal. Mereka tidak punya tahlil, enggak punya barzanji, enggak punya burdah. Saya punya burdah. Lu ya apa ya? Kulanya kalau mereka sombong ya, ini kalau kehasil buat ini. Kalau mereka sombong. Alhamdulillah. Waktu ulang tahun Masjid Al-Azhar Kebayoran, sini-sini Tia Muhammadiyah, ngundang saya. Rapat kerja LDII, ngundang kulo. Alhamdulillah, payulah. Ini kunya amplopnya tipis, do'if. Ini amplopnya kandel, soheh. Nek tipis tapi singelungke bocah wadon ayu sohah li weri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damel masyarakat Madinah bukan negara Islam. Bukan negara Islam. Negara Madinah yang mengamalkan agama Islam. Ngerti lho? Tidak melegal formalkan bendera Islam, tidak. Di dalam piagam Madinah yang 2.5 halaman yang ada di kitab Sirah Nabawiyah karangan Abdul Malik Ibnu Hisham Al-Ansari juz 2 halaman 219 sampai 222 tidak satu kali pun ono kata Islam. Monggo njenengan tingali. Mboten wonten kata Islam. Yang ada keadilan, kesejahteraan, persatuan, persaudaraan, saling membantu, saling ta'awun, menegakkan kebenaran, berantas kedzaliman. Tidak ada kata Islam satu kali pun dalam piagam Madinah. Dan tidak ngutip ayat Quran satu ayat pun, tidak. Terakhir Rasulullah kisah haji tindak haji. Haji wada perpisahan, khutbah di Arafah di depan 15.000 sahabat. Khutbahnya penting, ayuhan nas, bukan ayuhal muslimun, bukan ayuhal Arab. Ayuhan nas, manusia siapa saja. Inna dima'akum haram wa amwalakum haram wa 'irdakum haram ka hurmati yaumikum hadza wa syahrikum hadza wa baladikum hadza. Wahai manusia, siapa saja manusia ini, nyawa kalian suci, harta milik kalian suci, martabat, harga diri, kehormatan semua manusia suci, seperti sucinya hari wukuf ini, bulan haji ini, dan negeri Mekah ini. Artinya itulah declaration human of rights, deklarasi hak asasi manusia. 3 serangkai, nyawa, properti, dan harga diri. 14 abad yang lalu, sebelum ada PBB, malah PBB tempat bohong-bohongan malah, itu sudah dideklarasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebetulnya lahir PBB itu. Lahir PBB tahun 45 itu setelah negara-negara jajahan podo merdeka. Buru-buru orang negara sekutu, Amerika, Inggris, Italia, Prancis bikin PBB. Supaya apa? Supaya ketoe negara ini semua bebas merdeka. Haknya sama. Tapi nyatanya ditongkrongi, dikangkangi oleh 5 negara saja. Apapun keputusan negara yang banyak, kalau salah satu negara dari 5 negara tidak setuju, batal keputusan itu. Itu namanya kezaliman global. Sawise negara-negara melarat niku podo merdeka, negara yang bekas dijajah podo merdeka, mereka tahu pasti butuh uang. Contoh Indonesia merdeka, pasti butuh uang kanggo bangun. Cepat-cepat mereka bikin World Bank, Bank Dunia, IMF. Cepat-cepat, supaya utangnya rene, ojo nang dini, rene utangnya. Ngerti lho? Begitu Pak Harto naik jadi presiden, ada namanya gerakan diflamentalisasi. Semua dimodalin, silakan. Ini mau bikin PT, mau bikin CV, saya modalin, saya utangin. Apalagi bikin bank, silakan dibikin bank, saya utangin. Mereka yakin, kalau nanti jatuh tempo, pasti bangkrut. Ngerti lho? Ah, kita dibodohin terus. Jenengan butuh ngoten-ngoten niku, maca niku. Sing diwaca mujibatul husnul arbaatun iltiqal khitalan niku. Niku ya penting, itu ya penting. Ajimji mujibatul husnul arbaatun penting. Tapi juga harus tahu bahwa sekarang ada globalisasi kezaliman. Bahasa Arabnya globalisasi itu aulamah. Kalau dulu Islam sudah melakukan aulamah, aulamatul iman wal akhlak wa thaqafa wal hadara wal ilm sampai ke Spanyol, sampai ke Yugoslavia, Balkan. Sekarang orang barat membikin aulamatul inhilal wasyudzud wan nifaq wal kufur. Anak kula kelas 3 SMP saben bengi chatting-chattingan. Anu tak ngertos saya itu malam-malam ngomong chatting opo. Buka internet niku sak dunia uruh kabeh. Terserah mau ilmu, mau ekonomi, mau politik, mau mau cewek, mau perempuan, orang kabeh wisan, tinggal terserah mau nyetelin di sak dunia. Bayare mek 200.000 sak wulan langganane. Jenenge citing-citingan jenenge. Ngomong-ngomongan karo bocah jidah, anak kula niku ngomong-ngomong karo bocah jidah. Ono fotone dikasih kamera di sana bisa lihat, di sini bisa lihat. Wah, lamongan orang ngerti ngoten Gus. Niki lho negara wis kaya ngene. Dunia niku mung kados ngoten, mung kados ngoten. Nek TV dereng nopo-nopo, teng TV lu dereng nopo-nopo niku. Lebih kalau sudah di internet, udah tenan. Tapi anak saya enggak, sering anak saya melihat ilmu pengetahuan, psikologi. Karena dia jurusannya psikologi. Paling-paling lihat nyanyi, Arab. Bisa dilihat. Di sana ada orang nyanyi, di sini dibuka bisa dilihat. Itu namanya apa? Internet. Menggunakan software. Software itu apa? Latifah. Yang mengandung asror. Dan jadi kan bisa... Ngaji tasawuf kan ngoten, di dalam hati itu ada latifah. Latifah itu barang lembut, soft, super software yang bisa mengakses sampai ke Sidratul Muntaha, Lauh Mahfuz, kolam. Sama saja di komputer juga ada software internet yang bisa mengakses berita seluruh dunia. Apa kandungannya software? Asrar, asrarul ulum atau ulumil asrar. Ulah cerita ngoten imun. Tuh makai. Hadirin saya hormati pun. Nah, Rasulullah pernah sudah mendeklarasikan hak azasi manusia, hak azasi yang benar-benar diterapkan dan diamalkan. Berangkat dari wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Visi umat, visi Islam adalah membangun umat yang wasaton, modern, moderat, tidak radikal, tidak ekstrim, bil hikmah wal mau'izah wal mujadalah, orang misu-misu, orang berantem. Misinya adalah litakunu syuhada, supaya kamu berperan, supaya kamu itu dikanggo nang masyarakat. Nek ora wasaton, ora kanggo sampean. Supaya kita ini terpakai, andil dalam membangun peradaban manusia, kita harus wasaton, supaya syuhada ala nas. Syekh Imam Ali Abdul Hasan Al Ash'ari, kenal betul jangan? Nama ini gue kenal betul. Imam Ash'ari itu orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu apa? Jil, lah. Gampangannya pun jil. Islam liberal, rasional, radikal, rasional. Aklaniyah, aklaniyin. Imam Ash'ari menika muridnya Imam Abu Ali Al-Jubba'i. Madhab Mu'tazilah. Ali Abu Al-Jubba'i muridnya Abu Hashim Al-Jubba'i. Abu Hashim Jubba'i muridnya Abu Huzail Al-Allaf. Al-Allaf muridnya Ibrahim An-Nazam. An-Nazam muridnya Amr bin Ubaid yang menciptakan ilmu balaghah. Amr bin Ubaid muridnya Wasil bin Atta'. Wasil bin Atha muridnya Muhammad putra Sayyidina Ali dari istri kedua Khawlah binti Ja'far dari Bani Hanifah. Terkenal Muhammad ibn Hanafiyah. Ini semua Mu'tazilah. Imam Ash'ari jadi Mu'tazilah. 40 tahun jadi Mu'tazilah. Tokoh Mu'tazilah. Suwe-suwe Imam Ash'ari sadar tersentuh. Iya. Mu'tazilah itu sing diopeni me S2, S3. Yang intrak-intrak saja itu sasarannya itu. Mu'tazilah api, bagus. Ora dol mudil ora. Tapi iki lho, sing diopeni mek S2 S3. Lah sing tukang mie goreng, nasi goreng, sol sepatu, ojek, apa meneh? Sing goreng iwak teng balong apa namanya? Iki sapa sing ngopeni iki? Sing ngopeni wong iku sapa? Jamaahiriyatul muslimin, jamaatul muslimin, aghlabiyatul muslimin, as-sawadul a'zham. Mayoritas umat Islam itu awam. Tidak semua S2, S3. Siapa yang melihara akidahnya ini? Ash'ari keluar dari Mu'tazilah. Memproklamirkan diri di Masjid Basrah. Saya Abdul Hasan Ash'ari. 40 tahun menjadi aktivis Mu'tazilah. Jam sekarang saya keluar dari Mu'tazilah. Demi untuk ngopeni jamaah. Wongake, supaya jamaah sesuai dengan sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa amalan wa taqriran, maka lahirlah sebutan ahli sunnah wal jamaah. Sing perlune ngopeni wong cilik. Silakan Mu'tazilah, silakan yang di S2 S3 kritis, cerdas silakan, enggak salah enggak, tapi jamaah juga harus diopeni. Ternyata Imam Ash'ari manfaat syuhada 'alan nas. Imam Ash'ari diikuti oleh seluruh dunia Islam. Dari Lamongan sampai Maroko. Pelajaran akidah. Nggo madrasah ibtidaiyah. Awal-awal akidatul awam. Sifat seket nih. Akoi seket nih. Kecuali Saudi yang Wahabi. Iran yang Syiah. Semua Maroko, Aljazair, Tunis, Sudan iku pelajarannya awal wajibin alal insani marifatul ilahi bistikoni fallahu mau jadun qadim mumbaki mukhalifun faqudratun iradatun samun basar hayatun ilmu. Semua pakai itu. Pernah ada orang pinter, orang alim, sangat alim, Syekhul Azhar, the grand Syekh Al Azhar, pengin mencoba gawe akidah ojo kaya Asy'ari, ganti Asy'ari. Ojo sifat 20 lo ojo no. Siapa itu? Syekh Muhammad Abduh, Syekhul Azhar, alim niki tiange. Damel risalah tauhid, damel tafsir Al-Manar 16 jilid. Ora payu. Dudu bener ta salah bener lah, bagus lah tiang alim. Boten laku, boten pajeng. Lahir Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd, dari Saudi Timur. Ingin merubah akidah yang sudah ada. Boten payu. Payune nang wong Arab tok iku pun ora kabeh ora. Jane wong Hijaz Mekah Madinah, Jeddah Thaif boten Wahabi jane. Mung kepeksa mawon. Ayo. Tapi Imam Asy'ari semenjak tahun 324 Hijriah sampai saniki 1428 payu masih ajarannya sifat 20 wajib sing mustahil 20 sing jaiz tunggal wajib rasul sekawan sing mustahil sekawan wajib jaiz tunggal 50 persis cekelono saya mati aja hilang. Imam Asy'ari gadah kitab Maqalatul Islamiyin Al-Ibana Risalah ila Ahli Tsagher Al-Luma itu yang ada. Wafat diganti oleh muridnya Abu Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili wafat diganti oleh muridnya Abu Bakar Al-Baqillani. Kitabnya Al-Insaf, At-Tamhid, Al-Bayan, Al-I'jaz, I'jazul Quran. Al-Baqillani wafat diganti oleh Imam Abdul Malik Al-Juwaini, Imamul Haramain. Kitabnya Lataful Isyarat, Al-Kafiyah fil Jadal, Ghiyathul Umam. Dan lintu-lintu ini pun. Imam Haramain wafat diganti oleh muridnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Ihya, Ma'aridul Qudas, Bidayatul Hidayah. Kan lihat lansana-sana si pun. Iljamul awam. Al-iktisad fil-antiqad. Al-madduli ghairi ahli. Minhajul abidi. Minhajul salikin. Minhajul arifin. Imam Ghazali wafat teruskan oleh muridnya Abdul Karim Asy-Syahrastani. Yang kitabnya namanya Al-Milal wal-Nihal. Nihayatul iqdam fi ilmil kalam. Musara'atul falasifah. Asy-Syahrastani wafat diganti oleh muridnya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi. Yang punya tafsir Mafatihul Ghaib. Punya Al-Matalibul Aliyah 5 jilid. Punya Al-Mabahithul Masyriqiyah 2 jilid. Dan lain-lainnya. Razi meninggal diteruskan oleh muridnya Abduddin Al-Iji. Kitabnya Al-Mawaqif. Yang disyarahi oleh Abu Ali Al-Jurjani menjadi 9 jilid. Kemudian Al-Iji wafat diteruskan oleh muridnya Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi. Yang punya Al-Aqidatul Kubro. As-Sanusi wafat diteruskan oleh muridnya Al-Bayjuri. Yang punya Jauhar Tauhid. Bayjuri wafat diteruskan oleh muridnya Ad-Dasuqi. Yang punya Hasyiah Jauhar Tauhid. Dasuki punya murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kata karangannya, syarah Jurmiyah, syarah Alfiyah, dan lain-lainnya. Zaini Dahlan gada murid Mustafa Masyad, Umar Abdul Jabbar, Umar Hamdan. Umar Hamdan, Mustafa Masyad, Umar Abdul Jabbar gada murid Mahfud Termas, Abdul Somad Palembang, Arsyad Banjarmasin. Mahfud Termas gada murid Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari diganti anaknya Wahid Hasyim. Wahid Hasyim diganti anaknya Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid diganti Hasyim Muzadi. Pokoknya ini ahli sunnah jamaah tepung. Man rabbuka mungkar nakir takon. Siapa Tuhanmu? Rombongan Hasyim Asy'ari. Itu aja. Ini di jam Allah kan takon meneh. Wama imamuka, wama nabiuka, wama kita. Wah, sekedawan. Rombongan Hasyim Asy'ari selesai. Wong Abu Nawas ya waktu arep mati. Ngeten. Nah, pesen karo anaknya Abu Nawas nih. Aku ni yang kau masih sok mati di kain dibungkus karo kain kafan sing wis lawas wis mambu wis ireng suwek-suwek. Nopo Pak? Ustaz nurutalah ora usah takon. Nurut anak ini, Abu Nawas mati cari kain yang sudah sobek, sudah bau, sudah koyak, sudah lama lah bungkus. Taruh di kuburan, Mukar Nakir datang mau tanya. Begitu masuk, loh, salah ya aku masuk mlebu kuburan lawas ini. Balik meneh Mukar Nakir. Abu Nawas luar biasa, luar biasa. Mosok Lamongan kalah karo Abu Nawas. Kenapa bisa langgeng? Kenapa bisa sampai sekarang masih ada? Karena Imam Asy'ari menggunakan manhaj tawassut. Tidak terlalu akal, tidak terlalu liberal, tapi akal dinggo. Akal dipakai, tapi tidak terlalu los. Tapi juga tidak terlalu taktual. tidak terlalu nas, tidak terlalu harfi. Al-jumud ala nusus dolalatun fiddin. Nyekelin nas tok, zohire, nas dicekel, dolalah. Salah nanti memahami agama itu. Tuhan punya tangan, Tuhan punya mata, Tuhan punya kaki, Tuhan punya wajah, muka. Kalau kita berpegang nasiyin, harfiyin, tekstual. Tapi juga tidak terlalu liberal. Tidak terlalu otaknya dijor, akalnya dibebaskan untuk berpikir, memahami sam'iyat, uluhiyat, nubuat. Enggak, tengah-tengah. Itulah metode Asy'ari. Bainan nas, bainan naql wal akal, bainal wahyu wal ra'i. Antara wahyu dan pendapat, antara akal dan nas, ambil jalan tengah. Itulah Asy'ari, Baqillani, Haromen, Ghazali, Fakhrur Razi, Al-Iji, Ad-Dasuki, Al-Bajuri, Zaini Dahlan, Kiai Hasyim, Kiai Wahab, ngoten iku sedoyo, tengah-tengah. Mula manfaat syuhada ala nas. Dan ekstrem radikal, galak. Wah. Cerita ini ngerti, Mbak. Piringakan, ini terakhir pun. Rasulullah SAW tahun Songo Hijriah. Fathu Makkah, Mekah kalah, terus melanjut ke Taif dan Hunain. Taif yang dulu melempari batu itu loh, sekarang kalah dikuasai oleh Rasulullah. Taif, Hunain, kalah semua. Mendapatkan harta rampasan sangat banyak. Unta, kambing, sapi, ribuan. Karena orang kaya-kaya itu dirampas oleh Rasulullah. Rampasan perang, dibagi-bagi di Ja'ronah baginya itu. Baginya piye, baginya katus pundi. Yang senior, sing wis Islame lawas, ora diwehi. Sing nembe Islam wingi mualaf, diwehi 100 onta, 100 sapi. Walaupun konglomerat, walaupun sudah kaya, Abu Sufyan itu orang kaya raya, 100 onta. Lagi tengah-tengah bagi ngoten sekonyong-konyong, tiba-tiba datang orang. Wonge ngeten, wonge gambaran ngeten. Ini saya itu nih, teng syarah Muslim wonten. Kita Abu Zakah Babul Kismah, Sahih Muslim. Kepalaane mboten wonten rambute, jenggote dawa, ngriki ireng, apa jidate hitam, pakaiane setengah sikil, dhuwur wonten. Maju ke depan. Namanya Dzil Khuwaisir namanya. I'dil ya Muhammad, bagi yang adil. Rasulullah jawab, "Waihak, ma adla ardu minni, ma a'dala 'alal ardi minni." Tidak ada orang yang adil lebih dari saya di atas bumi ini, kata Rasulullah. Yang saya lakukan perintah Allah. Orang itu pergi, Dzil Khuwaisir pergi, Rasulullah ngendikan, "Saya khruju min di hadzal rajul qaumun yatlunal Qur'an wa la yujawizu halaqimahum, hum syarrul khalqi wal khaliqah, lastu minhum wa laysu minna." Akan timbul nanti dari umatku orang seperti ini nih. Gimana seperti itu? Hafal Quran tapi tidak melewati tenggorokannya. Tidak paham misi Al-Quran yang sebenarnya. Kandungan Al-Quran yang tujuan paling akhir itu apa? Gak paham. Hanya hafal saja. Mereka itu sejelek-jelek manusia. Wal khaliqah bahkan lebih jelek daripada bahaim binatang. Lastu minhum, saya tidak termasuk mereka. Walisu minna, mereka tidak termasuk saya. Prediksi ramalan Rasulullah niki bukti pak. Boten dangu, bukti. Tahun 40 Hijriah, tanggal 17 Ramadan, Sayyidina Ali khalifah yang keempat, khalifah Ar-Rabi, dipateni, dibunuh. Badai medal ngimami subuh, ditusuk dari belakang. Jadi rencananya sing arep mateni tiang tiga dalam waktu yang sama. Tiga orang berangkat dalam waktu yang sama. Satu membunuh Sayyidina Ali, satu Muawiyah gubernur Syam, tiga Amr bin As gubernur Mesir. Gubernur sing loro niku, sing kalih niku Amr bin As karo Muawiyah mboten metu jamaah salat subuh. Tapi pikir kadang-kadang ora jamaah subuh iki slamet kadang-kadang. Sing jamaah subuh malah mati niki. Sayyidina Ali keluar tusuk, mati, wafat. Siapa itu yang bunuh Sayyidina Ali? Abdurrahman bin Muljam. Potongannya kaya apa? Ning jenengan bayangkan ana wong mati niki kiai pripun gambarane? Jadi sampean pripun? Rambuté dawa, tatone gambar ula, gambar kalajengking, ngoten nggih? Kalungan, kebelangan ireng, ngoten niku. Bringasan, rambuté dawa, anting-anting kalung, ngoten nggih belang. Tatone ular, kalajengking. Boten, Pak. Ingkang mejahi Sayyidina Ali Abdurrahman bin Muljim itu, Pak, qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Sing matene Sayyidina Ali saben bengi tahajud, saben rino poso, hafal Quran. Kenapa? Kenapa dia bunuh Ali? Menurut dia Ali kafir. Kenapa kafir? Karena Ali memutuskan sesuatu yang penting dengan mengambil hukum hasil manusia. Yaitu musyawarah di Dumatul Jandal antara Muawiyah dan Ali. Utusan Ali Abu Musa Ash'ari, utusan Muawiyah Amr bin As. Ali telah mengambil hukum memakai hukum produk manusia. Padahal, la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah, faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan syarat Islam kafir, maka Ali kafir. Kalau kafir, harus dibunuh. Lamongan itu ajarannya. Lamongan pojok. Pojok ini, pojok luar atau pojok kulon? Jadi, ono bocah wingi sore, bocah nembe lahir wingi sore, nembe apal Quran, nembe jidat ireng, mentang-mentang batu ireng, ngafirakan awaluman aslama minas subyan. Sihru Rasulillah Fatihu Khaybar Babul Ilm Minal Mubasyarina Bil Jannah Wa Minas Sabiqin Al Awwalin Alladzina Radhiyallahu Anhum. Bocah wingi sore mentang-mentang batu ireng jubah cingkrang dhuwur setengah sikil sing dikafirakan orang pertama masuk Islam dari kalangan pemuda menantu Rasulullah yang merebut kota Khaybar Babul Ilm yang paling intelektual sahabat adalah Ali. Yang sudah di nas pasti masuk sorga. Termasuk orang 10 yang pasti masuk sorga. Minas sabiqin al awwalin. Generasi pertama masuk Islam. Bocah wingi sore. Nembe mondok nang Solo terus boleh. Allahu Akbar. Dan ini loh. Dan sing ngeten niki para hadirin. Ini saya setuju kalau terang-terangan pula. Kata niki. Di Jakarta kantornya pusatnya ada 2. Di Kebon Nanas. Ada 3 malah. Kebon Nanas, Kampung Melayu. Lenteng Agung, di Sukabumi Jalan Cimanglit, di Bogor Jalan Cijeruk, di Jember Jalan Danau Toba, di Surabaya dekat perumahan Galaksi, di Cirebon Jalan Kalimanis, di Mataram, Makassar, Padang, itu kelompok-kelompok agen-agen Islam keras dengan kerja semerat. Mereka uangnya banyak. Waktu gempur Ahmadiyah di Parung itu habis biaya 2,5 miliar. Ayo duitnya konti ayo. Sing rusak masih di Ahmadiyah nih, bro. Buatan kulo ngerewang Ahmadiyah buatan nih, bro. Sing rusak masih di Ahmadiyah. Niku entek biayane 2,5 miliar. Ayo sopo sing duiti ayo. Niki lingkaran sekarang globalisasi dana nih. Uang itu udah globalisasi sana gini. Ada LSM yang pusatnya di Kolombo. Tugasnya LSM itu memberantas narkoba. Memberikan pelajaran, pengertian narkoba bahayanya begini, sumbernya begini, caranya begini. Duit sing kanggo nglatih narkoba iku duitnya narkoba. Iki jadi globalisasi uang sudah. Sekarang karu-karuan. Duit konti. Kalau dulu uang syubhat, sekarang golek syubhate kangelan kok. Hadirin yang saya hormati. Milo monggo dalu menika kita percaya dengan ajaran yang kita terima dari para kiai, ajaran yang bermanfaat, tawassut, tawazun, tasamuh. Mari kita perbaharui. Kita yakini kembali bahwa itulah yang paling benar, itulah sesuai dengan Al-Quran, ummatan wasaton, dan itulah yang akan dapat ridho Allah Ta'ala. Jangan sampai terpengaruh, terprovokasi oleh aliran-aliran, kelompok-kelompok radikal. Ya nek radikal lillahi ta'ala, radikale jadi kaki tangannya Amerika, disetir oleh Amerika. Ini agen Amerika ini di Indonesia ada lebih dari 40 ribu agen Amerika itu. Nah, kita-kitaan berat sekali sebenarnya apa yang diemban oleh Nahdlatul Ulama sebenarnya berat, tapi bagaimanapun kita jangan putus asa, jangan kecil hati, insyaallah Allah akan selalu bersama kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, numpang punten syukron wa dumtum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.